Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa akhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal-anbiya wa ja'ala khatimahum sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidil azkiyai wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warathatahum al-ulama fa'akrim bihim waritha wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sa'adat al-kurama masyaykhun al-a'izzah, para alim, para kiai masyayikh, para asatid, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, yang saya ta'limi, bapak dan ibu pejabat pemerintah dari Muspika Kecamatan Kedungbring, ibu camat, bapak Kapolsek, bapak dan Ramil, dan seluruh jajaran keamanan yang saya hormati, pimpinan yayasan beserta seluruh pengurus, kepala SMA Persatuan Kedungbring beserta bapak ibu dewan guru dan staf karyawan karyawati yang saya hormati, bapak dan ibu wali murid yang saya hormati, serta anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Persatuan Kedungbring yang baru lulus tahun ini. Maaf bapak ibu, saya pakai istilah baru lulus, bukan sudah lulus, karena baru lulus dengan sudah lulus tentu saja berbeda. Ngapunten para bapak ibu wali murid, nembe lulus kalih sampun lulus niku benten. Nek sampun lulus berarti merasa sudah cukup, ndak perlu tambahan. Tapi kalau nembe lulus masih butuh tambahan, butuh lagi dan butuh lagi. Sami kalih jenengan gadah yotro sampun kalih juta, ambek duit-duit nembe 100 juta. Kira-kira sampeyan seneng pundi? Nek sampun kalih juta ku rumangsa wis cukup, ora perlu tambahan. Tapi nek nembe 100 juta, harapan tambahane isih akeh. Anak nggih ngoten. Jenengan duwe anak sampun kalih karo duwe anak nembe 14. Niki ramutane enteng nembe 14. Nek sampun kalih niku wis rumangsa kaboten. Maka sekali lagi saya istilahkan baru lulus SMA. Semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir bersilaturahim di sekolah dan yayasan yang kita cintai ini. Walaupun nuwun sewu kulon dugi pas napa telat, sing ngomong telat walat. Saya ngaji di mana-mana itu saya usahakan pas. Mulane aku angger ngaji nanti wae tekaku mesti pas, mesti pas. Yo nate pas aku teko, pas acarane buyar. Pas aku teko urung digawe apa-apa langsung kon ngaji, yo tau, yo nek kene iki. Amerika Serikat itu Islam sekarang sudah sekitar 12%. Inggris, Prancis Islamnya sudah di atas 20%. Anda bisa membayangkan bahwa di kantor kepresidenan Amerika Serikat di Gedung Putih itu sekarang sudah ada musola. Bayangkan. Alhamdulillah saya sudah pernah deket dengan musola itu, meh HP mlebu kira-kira karek jarak 3 meter. Pas waktu itu pas aku ndelok TV, kuwi kan musolane kuwi diketokno. Langitmu aku tau rono, ya urung padha wae. Mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pernah mendengar ada Quran mau dibakar. Tapi ternyata sekarang buku yang paling laris di Amerika itu dua. Salah satunya Al-Quran. Kantor Kependudukan Amerika Serikat merilis sebuah pernyataan. Islam is the fastest growing in America. Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, juga mengatakan Muslim is the fastest growing community. Ra ngerti ya. Sebuah seminar di universitas terkemuka di Haiti, itu pembahasannya sekarang sudah, is Islam a truly American religion? Apakah Islam ini akan menjadi agamanya orang Amerika? Setiap hari orang bersyahadat dan masuk Islam. Di mal-mal, di pasar-pasar, itu wanita-wanita di sana sudah mulai pakai jilbab. Jadi di sana mulai pakai jilbab, kalau wanita di sini malah mulai lepas jilbab. Itulah bedanya Amerika sama Ameriki. Itulah bedanya California sama Kalipang. Dalam Al-Quran, kita ini disebut sebagai khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik, umat terhebat. Tapi saya tanya, Bapak Ibu yang tadi naik ke sini, naik sepeda motor, itu bikinan negara mana? Jepang. Honda, Jepang. Yamaha, Jepang. Corolla, Jepang. Le Wingko, Soto, Sate, Gudeg, Pecel, Ledre. Jadi kuntum ummatan badokan. Sing dipikirno ku badokan. Kita malu. Kita ini mayoritas muslim. 87% beragama Islam. Tapi subhanallah, objek wisata yang ada di kita ini ternyata bukan milik orang Islam. Yang rame kan Borobudur, Prambanan, Kute, Sanur, Parang Tritis dan lain sebagainya itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana seminar internasional tentang teknologi, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, masing-masing negara berkembang dan maju itu mengutus delegasi dan membanggakan kemajuan di negara masing-masing. Pertama Amerika angkat bicara. Saya dari utusan Amerika, di negara saya konstruksi bangunan berkembang pesat. Negara saya itu mampu bikin gedung bertingkat sampai 100. Peserta yang lain itu meragukan, ah masa kok sampai 100. Amerika mengelak, ya enggak 100 ya, ke bawah sedikit lah, 80-90. Jepang, kalau di negara saya teknologi pesat. Negara saya mampu bikin pesawat olang-alik yang dalam satu detik mampu berputar 10 kali. Sak detik muter ping 10. Negara yang lain meragukan, ah masa satu detik kok muter 10 kali. Berkilah, ya enggak 10 kali ya, ke bawah sedikit lah, 7-8 kali. Giliran Indonesia, kedokteran di negara saya hebat. Kalau ada wanita yang hamil tua mau melahirkan itu bisa dikeluarkan bayinya dari puser. Iso metu teko udil. Liane gak percaya, ah masa, ya gak teka udil ya, ke bawah sedikit lah gitu. Ya Allah. Maka harapan saya, pertama saya masuk itu bangga, iki SMA, tapi sing putri pakai jilbab semua, yang putra pakai peci semuanya. Ini saya salut dan bangga untuk SMA Persatuan Kedungber. Bukti bahwa ini betul-betul mengedepankan dan memprioritaskan pembinaan akhlak dan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religi. Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi SMA Persatuan Gedung Pring ini mampu menjadi generasi yang solihin solihat, ilmunya bermanfaat untuk keluarga, agama, negara, dan masyarakat, serta mampu memuliakan, membahagiaan kedua orang tuanya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Mampu menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, pengais, bukan pengemis, perintis, bukan pewaris. Anak-anak bisa jadi pemenang, bukan pecundang. Menjadi orang yang punya karakter, bukan yang karaten. Menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan yang biasa di luar. Menjadi generasi yang beradab, bukan generasi yang biadab. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu diistilahkan ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hatinya sensitif. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berdoa dan berikhtiar. Maka generasi yang terbaik menurut Al-Qur'an adalah yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Menjadi generasi yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Sensitif, kreatif, dan produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip. Raga, rasa, rasio terpadu. Akliyah, kalbiyah, jasadiyah menyatu. Dalam bahasa Jawa, dadi bocah sing ngerti, pinter tur prigel. Sregep mikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem jangan menir, gelem nyopir, nek de musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Ini yang insya Allah akan menjadi orang-orang yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka fit dunya hasanah itu butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Saya kurang setuju ada pujian Jawa, mungkin Bapak Ibu jenengan nate pireng. Rugi donya ora dadi. Nah kuwi ora bener. Rugi donya kok ora dadi apa? Ya dadi apa? Sido kere kowe. Wong rugi donya ku kere, orang itu ana sing bejo donya bejo akhirat. Ini orang terbaik. Bejo donya bejo akhirat. Ana sing rugi donya bejo akhirat, ana sing bejo donya rugi akhirat, ana sing rugi donya rugi akhirat. Kira-kira Bapak Ibu jenengan pengen putrane dadi sing pundi? Bejo donya bejo. Memang kalau dibandingkan timbangane bejo donya rugi akhirat, masih mending sik luwung rugi donya bejo akhirat. Tapi kok amek trimo luwung to? Lah urip kok trimo luwung ya urip capopo. Allah kalau mengajarkan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ka ono donga Rabbana atina fid dunya trimo luwung wa fil akhirati hasanah. Ndak ada. Orang Islam itu harus kaya. Lah nek wong Islam gak sugih donya, sing bangun masjid sapa? Sing bangun pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, yang menyantuni fakir miskin, yatim piatu, siapa? Maaf. Duit niku penting napa mboten? Penting, apalagi kita berada di era jahiliyah modern seperti ini. Modern tapi jahiliyah, jahiliyah tapi modern. Segala sesuatu diukur dari materi. Orang dikatakan wah gagah iku nek yutrane kathah, donyane turah-turah, ben taun iso tuku sawah, no ndi-ndi bang dia jadi nasabah, itu dianggap wong sing wah gagah meskipun karo bojo congkrah, ora patek sobo omah, ratong ibadah. Dikatakan hebat kalau mampu bikin rumah megah bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, bisnisnya berkembang pesat, istrinya cantik memikat, sampai jumlahnya 4. Itu diarani hebat walaupun kelakuannya keparat kayak bangsa. Ono arek nyambut gawe di luar negeri 3 tahun, mulai iso bangun rumah tingkat, tuku mobil mewah, saeninge tonggo, ngomong, komentar. Arek iku lho sukses temen, 3 tahun wis kaya ngono. Sementara ono wong muda tua muda ahli ibadah, muda tua muda sergap jamaah, gak kirono sing ngomentari. Baik kalau wis tua jamaah gak prai-prai. Sukses temen uripe bae. Gak ono, malah cara kedungpring dirasani lek ono wong ngono ku. Bae yok ndek masjid e paling wis krasane ape mati wong kae. Sehingga orang dihargai dan dimuliakan itu ukuran bukan karena agama tapi mergo dunya. Diarani hebat itu bukan karena prestasi ibadahe tapi mergo sugihe. Nek karo wong sugih iku lek hormat ra karuan walaupun wonge kelakuane elek, akhlake elek tapi mergo sugih dihormati. Sementara ana wong alim kelakuane apik tapi kok melarat, ora pati diopeni. Makane ana acara apa ae, pertemuan apa ae, wong sugih teko keri manggon ngarep. Wong melarat teko ndisi dongsong nang isor gedang. Nggih napa nggih? Lho kita itu seperti itu kok memang. Dunia-dunia jahiliyah modern, modern jahiliyah. Pilih menantu juga begitu, ora kok keluargane ya apa, sekolahe ndek endi, ngajine nang endi, sing muruk kiai sapa, wis khatam kitab piro? Ndak, tapi milih mantu ku sing diurus yo nyambut gaene nang endi, kendaraane apa, bayarane kedungpring kok dilawan. Ibu bapak panjenengan misale duwe anak perawan, dilamar arek loro, siji arek ganteng gagah gedhe dhuwur sugih tapi ora salat. Cituke arek soleh ahli ibadah tapi melarat. Saman pilih mantu sing pundi? Sing sugih ahli ibadah. Nggih, lha kuwi jenenge ora milih blok. Lha wong dadi kiai kok ape mbok bodoni. Memang kita seperti itu. Segala sesuatu diukur dari dunia. Sehingga ngapunten-ngapunten nggih, kalau ada pil-pilan itu apa pemilu apa itu pilkada, sampean tanya di daerah-daerah, Pak, zaman pilihan meniku milih sapa, Pak? Engko jawabane lak simpel. Enggak sapa-sapa, yo ndi sing ana duwite tak pilih. Dungpring ana wong sing model ngoten niku. Wong ndi, wong ndi? Omahe sing ndi omahe, engko tak ampirane. Lho sing enom lho ditanya, Mas, sampean menih milih sapa, Mas? Nek aku yang milih calon sing gelem berjuang, nek gelem berjuang tak pilih, nek gak gelem berjuang gak kira tak pilih. Berjuang ya apa? Ya beras, baju dan uang. Angger ana iki tak pilih, gak ana iki gak kudu milih. Ya memang kita itu seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, sampai ana pepatah ngawur mengatakan al fulus yuhyin nufus, wa man laisa indahul fulus mampus. Sepandai apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak punya fulus, mampus. Maka bidunya hasanah itu penting, tidak benar. Orang apa ngibadah, tok zikir, wirid, tidak mau kerja, itu bukan didikan Islam. Makanya ujiannya diganti, rugi donya bakal tiloko, rugi akhirat bakal sengsara, ngono. Aja kok rugi donya ora dadi apa? Duitku penting ya, Bu, nggih. Penting wong nang dhuwit ya lemes. Saman mlebu supermarket lho nduwe dhuwit karo gak beda. Wong nang supermarket iki nggo dhuwit akeh, mlakune mantep. Engkaro dudang dicing tuku, tuku, tuku, tuku. Nek perlu kasire lho ditebas. Kasire ayu. Enggak punya dhuwit nang supermarket ndepipis. Karo ingae-ingo. Nontok kelambi kok apik kepengin tuku ditontok bandrole ora kuat nuku nyebat nyebut astagfirullahalazim. Penting, kalau tidak penting itu gimana? Lah, anak-anak penjenengan ini nanti dadine salah satu dari empat kriteria. Pertama, ono model anak yang pinter golek ganjaran, tur kober golek bayaran. Ini generasi terbaik, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Yang kedua, menguber ganjaran nganti ra kober golek bayaran. Nomor telu, nguber bayaran ning ra kober golek ganjaran. Nomor papat, wis ora pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran. Dasar ibu, untuk mempermudah contoh, jenengan duwe anak perawan dilamar arek lanang model papat. Arek podong, ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning-kuning kulite, sak untu-untune pisan. Coba tak urut siji-siji, kira-kira mangken jenengan milih sing pundi? Pertama, arek pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. Arek soleh, ahli ibadah, maca Qur'ane fasih, azan cemengkling, solawatan yo ngelik-ngelik, ngimami yo cetha, kon khutbah yo iso, ceramah yo pinter, kaya aku. Nang kaya sapa? Nang terus dadi dosen apa dadi dokter? Dadi tak baleni bocah soleh ahli ibadah maca Qurane fasih, azane enak cemengkling, solawatan ngelik-ngelik, ngimami cetha, khutbah yo iso, ceramah pinter, nang dadi dosen apa dadi dokter? Lho. Ganjarane kathah, bayarane turah. Sing nomor loro, arek nguber ganjaran ning ra kober golek bayaran. Srau pegep ibadah, srau pegep ning masjid, gak mulih-mulih teko masjid. Dawiane wiridan, pikiran, tahlilan, yasinan, manaqiban, istighosah, mujahadah, lek bengi tahajud esuk salat duha, lek istighfar wingi ping 100.000 ngantek merotolno tasbih 7. Nang masjid tapi ora nyambut gawe. Ora kerja. Nek lesu ya apa? Ya ngerokoti beduk. Karo ngerikiti keramik, ngelak yang ngokop banyu nang jeding. Arek ngene iki cara dipundhut mantu Bu, ki ambake enggak ada jurus mo limo. Moh mergawe mangan melu maratuwa. Nek perlu diakei dadi mo 27 to piro? Moh mergawe mangan melu maratuwa. Maratuwa muring, muring mantu mencap, mencep. Maratuwa mangkel mantu mesam mesem, maratuwa mongkok mantu menengai, maratuwa mubing mantu minggat, maratuwa mati mantu melu marisi. Songolikur. Ayo bapak ibu, anak-anak nomor siji, loro, telu, papat, penjenengan cara milih mantu, ngono milih sing nomor. Milih nomor satu, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran, karena bahagia itu zahir batin dunia akhirat. Tapi nuwun sewu ibu, sampe nek milih sing nomor siji, putrine sampean, putra-putra sampean sing estri-estri niku pun dididik apik ben pantes imbang dilamar arek sing nomor siji napa dereng? Lek nontok gerangane ya belas kuwi kok. Gerangane ngono dapurane. Aja kepingin tok, lane kepingin tok akeh tunggale. Penjenengan lek kepingin entuk mantu arek sing nomor siji mau, anake sing wedok kudu dididik sapi-apike ben pantes imbang dilamar arek sing nomor siji mau. Saman jangan sampai salah asuhan. Engko nang duwe anak wedok trimo disandangi rapet, dipakani warek, turokno nggon sing anget, pokok targete bocah ben sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat saking lemune. Pengajian ra tau teko kon pikiran ora iso kon mikir ya ora iso kon nyambut gawe tambah lunga nek segane mateng lagek do morong wis gedhe arep dirabekno ora iso apa-apa ora iso marut klopo ora iso bedano tumbar karo mrica isine-isine wong tuwa ngrugekno mara tuwa mosok arek wedok kok senengane kluyar kluyur turu tembong numpak sepeda motor lanang fiction to megapro nang karo mekekeh ngetokno udele sing lorek nang nganggo rok mini roke cowok tak rok model SMS selakangane metu sithik Al-Qur'an. Maka di saat seluruh mukjizat sudah bisa diterjemahkan dengan sayyinitas modern, ilmu pengetahuan modern, kemukjizatan Al-Qur'an tetap abadi midat ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih contoh, Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat. Kalau tongkat Nabi Musa itu digepokno ndek kali ndek segara jebret jadi jembatan panjangnya kira-kira jembatan sungai Berantas. Sekarang sudah ada Suramadu, itu kan sak ndukure Nabi Musa itu. Nah jembatan teko tekene Nabi Musa itu paling sekitar 1,5 kilo. Lah Suramadu itu 4,5 kilo. Mukjizat sudah bisa diterjemah dengan ilmu pengetahuan modern. Sekarang sudah ada Suramadu. Nabi Dawud iku lek bengok, Allahu Akbar, teko kedongpreng bisa didengar dari Surabaya. Itu mukjizatnya Nabi Dawud. Nah saiki wis ana HP kok, ora usah berok-berok, terima klesik. Halo, Yang. Teko dongpreng ning Malaysia wis krungu kok. Agus-agus. Loh nelpon HP kok katik berok-berok, itu ketok katroe. Biasanya lagi kaitan nyekel HP. Nah saiki wis ora asing maneh HP, biyen wong lanang ngarit ku nggembol lungkal. Nah saiki wong ngarit ku nggembol HP yuk. SMS-an karo bojone asing wedok ngasak. SMS-an, lebih-lebih kedongpring wis maju pesat sekali. Arek cilik-cilik sakmene iki nek hitung-hitung wis gak cara Jawa nek kedongpring. Bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah ibu-ibu kulek ngendikane putrane wis gak katek nganggo cara Jawa, bahasa Indonesia kedung pring. Kamu di rumah, jangan keluar kenjaba. Jangan playon, nanti kamu tiba. Tunggu kalau aku sudah teka. Sale mama mau tandur. Lah papamu ketoknya mek damen itu papamu. Dong pringe kok engkek men kok. Lu sekarang anak-anak sekarang itu ndak bisa basa krama inggil, leres napa leres? Dulu zaman bapak ibu sekalian masih sekolah itu diajarkan rambut krama inggile pun rik, mau mripat krama inggile pun netro, tangan inggile pun tak asto, untu krama inggile pun wajo. Sehingga anak-anak zaman dulu ngerti unggah-ungguh. Di sekolah diajarkan, di rumah ditekan sama orang tua, diperhatikan sehingga pinter basa krama inggil unggah-ungguh. Nah, basa Indonesia itu maaf-maaf ya. Ngomong karo kanca, ngomong karo wong tua, ngomong karo guru ndak ada bedanya. Mangan misalnya kalau bahasa Indonesia kan makan, saya makan, Pak Guru makan, Pak Yai makan, Bapak makan, Ibu makan, Adik makan, ndak ada bedanya. Tapi kalau bahasa Jawa kan lain. Aku mangan, Pak Guru dahar. Loh. Bapak nedo. Adik maem. Pojokan guri kono badok. Sing pojokan kono kae nyekek. Sing tengah ngelontor. Ini jeglak. Video-video turu. Bahasa Indonesia ya tidur. Sopo ayo tidur. Saya tidur. Bu Camat tidur. Bapak kepala sekolah tidur. Bapak saya tidur. Adik saya tidur. Semua tidur. Tapi kalau bahasa Jawa kan enggak. Bu Camat sare. Loh. Bapak tilem. Maka akhlak adalah hal yang harus kita prioritaskan. Maaf, sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan, tapi lembaga karakter, lembaga akhlak ini yang tidak ada. Saya belum pernah dengar ada satu fakultas perguruan tinggi yang syarat masuknya harus berakhlakul karimah. Itu tidak ada. Yang penting lulus tes, masuk. Meskipun itu tukang copet, tukang nyuri, nuwak kali amit-amit, pokok bijine apik, lulus tes, masuk. Bahkan untuk menjadi sarjana agama, yang penting bisa menyelesaikan skripsi. Meskipun dia pernah menghamili 3 orang pembantu dan memperkosa 2 ibu kos. Pokok iso menyelesaikan skripsi, lulus jadi sarjana. Kenapa? Karena bukan lembaga karakter. Maka sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan sekarang ini berpikir tentang karakter. Dan maaf Bapak Ibu, jangan terlalu menyalahkan Bapak Ibu guru, karena nanti di akhirat yang ditanya dan dimintai pertanggungjawaban itu bukan Bapak Ibu guru, bukan Ustadz Ustazah, tapi orang tua, orang tua, orang tua. Itu yang dimintai pertanggungjawaban tentang anak. Demikian yang saya sampaikan. Engkok tekan omah karo saman angen-angen. Bener to ora omongane kiai sing ganteng kek meng. Banyak yang saya sampaikan, tentu saja banyak kesalahan di sana sini. Nanti kalau saya perpanjang lagi, tentu saja acara akan berlarut-larut. Mudah-mudahan meskipun kurang berurutan, konek tutup omah sama nurut dewi-dewi. Nah, sebelum saya turun dari podium ini, barangkali Bapak Ibu sing badhe nyawang kula riyen nggih monggo. Semono go jenengan nek nyawang kok ana wong mlarat, aja mbok nyek. Iku sawangane tok mlarat. Ning ternyata ya mlarat tenan. Ternyata ra duwe utang, malah rumah tanggane guyub rukun tentrem. Lho, mlarat nek atine trima ya cukup. Sugih nek atine ngrangsang ya kurang. Tambah donyane tambah ngrangsange. Mula sugihe wong mlarat kuwi mergo nrimo. Melarate wong sugih mergo ngrangsang. Ana wong sugih kok ngrangsang, melarat iku sejatine. Ana wong melarat tapi kok trima, sugih iku hakikate. Bojoe kadang yo ngono kok. Wong liya sing nyawang nek ngelem yo ora karuan. Mas, bojomu ayu men to, Mas. Ku sing nyawang. Nah, ternyata sing dibojo, ayu apane cerewete polong. Yo ngono ku, yo ana sing ngelokno kadang-kadang, Mas, Mas bojo ngono dapurane kok telaten ngingoni kok. Cara aku tak tuntun ke pasar sapi tukar tambah. Nah, wong ngalah iki sambel cate cangkeme, iku sing nyawang ning ternyata sing ngalami lho, elek ya apa aja kate mbok nyek. Alhamdulillah iki metengan iki. Ngono kuwi ta. Dadi duwe keistimewaan dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Dadi ilmu sawang sinawang cepono ati bahwa Gusti Allah adil. Padane ibu-ibu jenengan mantun nyawang kula aja kate dianggepan bojoku gantenge kok gak kaya Pak Anwar kuwi. Ngono kuwi ora oleh. Soale ayune panjenengane pase ya karo gantenge bojo panjenengan. Lah ganteng ku ya pase karo ayune bojoku. Lu amin ayatihi kono-kono kuwi. Bapak semono uga sampean aja katik maido bojo sampean. Bojoku kok gak patek ayu to. Gak oleh sampean dhewe ya ora patek ganteng. Kok ya wis setel. Lah sampean nek maido bojo padha karo maido sing gawe bojo. Sapa sing gawe bojo? Gusti Allah. Wong sampean ku gawe ora iso kok maido. Karek ngeloni do kaken cangkem. Maka sekali guru selamanya guru, meskipun kalian hebat ilmumu pinter sundul terop sundul langit yang nono kene nono kene sundul terop iso ngerti angin paribasane sampai kalian gak hormat sama guru, gak takzim sama guru, gak mungkin barokah manfaat ilmu kalian, gak mungkin bahagia hidup kalian kalau kalian tidak hormat sama guru, tidak bakti sama guru. Meskipun jabatan kalian tinggi, ilmumu sundul langit. Saya sudah sering menengeri hal-hal seperti itu. Apa menengeri? Meniteni pokoknya. Kalau sekalipun rapati pinter tapi ini akhlaknya apa? Insya Allah uripe mulia. Demikian, kali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh pengurus yayasan, kepada Bapak Kepala SMA Persatuan beserta jajaran Dewan Guru, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena harus pindah ke tempat lain. Maaf. Habis ini saya langsung pamit, tidak bisa mengikuti ramah tamah. Mungkin apa yang digawani apa-apa langsung lebok no montor. Mohon maaf pada Ibu Camat, Pak Kapolsek, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.